إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يحسن لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Terakhir kita telah menyelesaikan rukun iman yang kedua, yaitu beriman terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kita mempelajari, dengan kita membaca, ya, tujuannya untuk semakin kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dikarenakan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan dengan itu semakin kita bertakwa kepada Allah, dikarenakan dengan ketakwaan tersebut seorang hamba akan mendapatkan kebaikan, baik apa yang terkait dengan dunianya, terlebih kelak ketika hari di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat. Nah, yang berikutnya penjelasan Ibnu Saimin, masih kita membaca penjelasan beliau rahimahullah. Qauluhu wa kutubihi, beriman terhadap kitab-kitabnya, dan ini merupakan rukun yang ketiga dari rukun iman. Beriman terhadap kitab-kitabnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bihi al-kitabul ladzi anzalahu Allahu ala ar-rusul, yaitu yang dimaukan dengan kutubihi, kitab-kitabnya, maksudnya adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ala rusul, pada kepada para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Nah, dikarenakan fa kullu rasulin lahu kitabun, setiap para rasul seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lahu kitabun, membawa atau memiliki kitab. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qista." Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Laqad arsalna rusulana," sungguh benar-benar kami telah mengutus rusulana, rasul-rasul kami, bil bayyinat, dengan bukti-bukti. Nah, syaitnya di sini wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami menurunkan bersama mereka para rasul al-kitaba, kitab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lahu kitabun, memiliki kitab. Tayyib. Lakin akan tetapi minal kutubi ma la na'lamuhu wa minha ma na'lamuhu. Kitab-kitab tersebut sebagiannya kita mengetahuinya dan sebagiannya kita tidak mengetahui kitab tersebut. Nah, ya sebagaimana maklum kitab Taurat ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap siapa nabimu Musa alaihi salatu wassalam ini maklum diketahui bersama. Ya, bahasanya kitab Taurat turun kepada Nabi Musa. Demikian pula Injil ya. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini juga maklum, Suhuf Ibrahim juga ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Naam. Ya, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula Zabur ya, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Di samping Taurat ya. Kalaupun ini bukan Taurat disebut pula Suhuf Musa ya. Kalaulah ini bukan Taurat, ada juga disebutkan di dalam Al-Qur'an Suhuf Musa. Maka kata Ibnu Samin fama dzakarahu Allahu ismahu fil Qur'ani wajabal imanu bihi bi ainihi wasmihi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an ya, maka wajib al-imanu bihi, beriman dengannya, beriman dengan kitab tersebut. Wasmihi, demikian pula dengan nama yang disebutkan ya di dalam Al-Qur'an tentang namanya. Wa ma lam yudkar, dan yang tidak disebut ya, fa innahu yu'minu bihi ijmalan, maka kita mengimani secara umum ya, secara mujmal. Ini ya cakupan dari al-iman bi kutubihi. Sehingga fa nu'minu bi anna Allah anzala ala Musa alaihi salatu wasalam kitaban wa Taurat, sehingga kita beriman bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah kitab kepada Nabi Musa yang mana Allah menyebutkan dengan At-Taurah, kitab Taurat. Nah, dan seterusnya kepada Nabi Isa kita beriman bahasanya Allah telah menurunkan sebuah kitab bernama Injil. Nah, kepada Nabi Daud sebuah kitab pula yaitu kitab Zabur. Nah, dan seterusnya. Ya, kita mengatakan seperti itu. Kita beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim misalkan bernama apa? Suhuf Ibrahim. Nah. Akan tapi perlu diperhatikan di sini wala ya'ni dzalika anna ma wujida 'inda nasara al-yauma huwa alladhi nuzila 'ala Isa. Au an nazala 'ala Isa. Bukan yang dimaksud di sini. Antum perhatikan ma wujida inda nasara, apa yang ada di sisi orang Nasrani al yauma, pada hari ini, pada zaman ini ya. Bukan yang dimaksud kitab yang diturunkan itu adalah kitabnya Nabi Isa yang turun kepada Naam yang ada pada hari ini, bukan. Li'annal anajil lianal anajil al mawjudata fi aidi nasara al yauma muharrafatun wa mughayyaratun wa mubaddalatun, dikarenakan al injil yang ada di tangan orang-orang Nasrani hari ini telah muharrafah, telah berubah ya, telah menyimpang, menyeleweng, berubah dan diganti, tidak murni Injil yang asli yang Naam Allah menurunkan ketika Nabi Musa Naam yang dibawa Nabi Musa. Jadi yang ada sekarang ini telah mughayyarah ya, muharrafah, telah berubah, telah menyimpang, telah menyeleweng dan diganti oleh mereka. Yang mana ini la ibabiha qasawisatun nasara. ini hasil perbuatan mereka kosawis, yakni ahlul ibad, ubad mereka, ya, yang mana mereka melakukan itu untuk kepentingan dunia. Nah, mereka zadu fiha, menambah, wanakosu waharrafu, menambah ataupun mengganti, nah, mengurangi, seperti itu. Ini yang dilakukan oleh mereka. Walihada, oleh karena ini, tajiduha tanqasimu ila arba'ati aqsam au khamsah. Engkau mendapati terbagi menjadi 4 atau 5 macam. Ya. Bersamaan dengan apa? Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa kitabun wahid, satu kitab saja, tidak bermacam-macam. Kalau kita dengar, kalau kita ketahui, nah, sebagai kita mungkin mengetahui ada mungkin Injil versi tahun berapa gitu. Kalau enggak salah sudah 30-an revisi seperti itu. Nah, siapa yang merevisi? Ya, uskup atau apa yang mereka sebut seperti itu. Sehingga dari sini kita ketahui Injil yang ada itu bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimahullah, ya, kalau yang disuruh menghafal, dibebankan untuk kita menghafalnya, kitab yang mulia adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, kenapa? Kalau kita menghafal ini, karena setelah beliau tidak ada nabi yang lain. Allah tidak mengutus nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan kepada manusia, ya, ketika ini keliru, salah, nah, kitabnya telah berubah, tidak. Nah, sehingga, ya, beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, disebutkan oleh beliau, fa innaha, kitab-kitab yang asabiqah yang telah lalu itu lam yakhlu minat tahrif, tidak lepas dari penyimpangan, penyelewengan. Li'annahu sayubhas anbiya'u yubayyinuna fiha al-haqqa wa yubayyinuna fiha al-muharrafa. Karena, ya, kenapa dikatakan tidak lepas dari penyelewengan? Setelahnya akan diutus, ya, para nabi untuk menjelaskan yang benar dan yang menyimpang, seperti itu. Ya, ini rahasia, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghafal Al-Qur'an, ya, tidak berlaku pada kitab-kitab yang sebelumnya. Agar manusia mengetahui, ya, kalau sebelumnya agar manusia mengetahui kebutuhan mereka kepada para nabi, ya, ketika mendapati kitab-kitab tersebut telah berubah. Lalu datanglah para nabi untuk menjelaskan al-haq, naam, dan menerangkan kalau ini kebatilan. Tayyib. Al-muhim, yang terpenting kata Ibnu Samin, an nu'mina bi annal kitab alladhi nazala au nuzila ala Isa ala nabi al-mu'ayyan haqqun min indillah. Kita mengimani bahasanya kitab yang diturunkan kepada nabi yang tertentu, nabi tertentu, itu haqqun, hak benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala. La ala annal kitab alladhi fi aidi atba'ihi al-yawma, bukan berarti kitab yang ada pada tangan-tangan pengikut nabi tersebut pada hari ini. Nah, bukan kitab itu yang dimaksud. Karena kitab-kitab tersebut telah muharraf, mughayyar, mubaddal, telah menyimpang, menyeleweng, berubah, ya, telah diganti, ya, baik ditambah ataupun dikurangi. Wa minal imani bil kitab, termasuk keimanan dengan bil kutub, dengan kitab-kitab, antuk mina bi anna kulla khabarin ja'a fiha fa huwa haqq. Setiap berita, kabar yang datang pada kitab tersebut, maka kabar atau berita tersebut hak, benar adanya. Nah, sebagaimana pula setiap kabar berita yang ada di dalam Al-Quran, fahuwa haqqun, semuanya adalah hak, benar adanya. Ya, li'anal akhbar allati ja'at, karena berita-berita, kabar-kabar yang ada, yang datang dalam Al-Kutubul Ladi nazalat, kitab-kitab yang telah diturunkan, ya, alal anbiya, kepada para nabi, seluruhnya min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib membenarkannya. Wa kullu khabarin min indillah fa huwa haqqun, maka setiap berita kabar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu haqqun. Ya, wa kadzalika, demikian pula kita beriman, ya, bi anna kullu hukmin, setiap hukum, keputusan, fiha, pada kitab-kitab tersebut, sahihun min indillah, benar adanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fa huwa haqqun. Ya, sahih min indillah, benar ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukum tersebut adalah hak. Ya, tentunya hukum di sini yang dimaksud hukum yang belum menyimpang, menyeleweng, tidak diubah. Ya, tidak diubah, tidak diganti. Maka itu yang dimaksud yang di sini, ya, dikatakan hak. Nah, li'anna jami'al ahkamillah allati alzamallahu biha ibadahu kullahu haq, kullaha haqqun. Nah, setiap seluruh hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala putuskan terhadap hamba-hambanya, seluruhnya adalah hak. Nah, di sini ada permasalahan, apakah ya hukum-hukum tersebut sekarang ini, nah, tidak berubah, tidak berubah, tidak menyimpang, yang ada di dalam kitab tersebut masihkah ada seperti itu? Kata Ibn Saimin, hadza sual bayyana al-jawab alaihi bi annaha ghairu ma'munah. Bi annaha ghairu ma'munah. Maka jawabannya, hukum-hukum tersebut yang ada dalam kitab-kitab yang ada hari ini itu ghairu ma'munah, tidak aman. Tidak aman maksudnya bahkan ya di situ telah mengalami perubahan, telah mengalami pergantian ataupun diselewengkan, ya, dibuat oleh mereka. Nah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apakah kita beramal dengan hukum-hukum tersebut yang datang dalam kitab-kitab yang telah lalu? Maka kita katakan, amma ma qassahu Allahu alaina min hadhil kutub fa innana na'mal bihi, fa innana na'malu bihi ma lam yarid syar'una bi khilafihi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita dari kitab-kitab tersebut, maka kita beramal dengannya selama syariat kita, ya, tidak ada, tidak datang berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kitab yang telah lalu. Ya, tidak ada perbedaan dengan kitab yang telah lalu. Tidak diselisih oleh kitab kita. Ya, sebagaimana contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, Allah menyatakan wa katabna 'alaihim fiha. Wa katabna 'alaihim fiha. Maka kami tetapkan atas mereka fiha, yakni fi Taurat, dalam kitab Taurat. Naam, annan nafsa bin nafsi, bahasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga. Wasinna bis sinni, gigi dengan gigi. wal juruh al kisas. Nah, demikian luka-luka pun ada kisasnya, ada balasannya. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu. Barang siapa yang merelakan naam haknya, melepaskan haknya, maka itu sebagai kafarah baginya, penghapus dosa. Faman lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum ya, dengan keputusan, dengan hukum Allah, apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini ya, maktubah tertulis di dalam kitab Taurat dan dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah. Ya, ada sama. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menukilkan, menyebutkan di dalam Al-Qur'an, naam, ya, kisah tersebut kepada kita, ini ada tujuannya, bukan ya semata-mata disebutkan tanpa ada alasan, yaitu min ajli anna tabira, untuk kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, wa na'mal biha, dan beramal dengannya, dan beramal dengannya, karena Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, sungguh naam pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab, yang berakal. Nah, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kitab-kitab yang telah lalu, maka itu adalah syar'un lana, syariat kita pula. Ya, sekali lagi, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai kitab-kitab yang telah lalu seperti yang disebutkan tadi ya di dalam Taurat, nah, itu berlaku pula ya untuk kita. Ya. Menjadi syariat kita. Karena Allah tidak menyebutkan abatha, sia-sia semata. Ya. Kecuali apabila telah datang dalam syariat kita itu bi khilafihi, berbeda dengan yang disebutkan tadi. Ya. Ketika datang ya ya, sesuatu naam yang berbeda, maka yang telah lalu dari kitab-kitab tersebut ini hukumnya telah mansukh, telah dihapus ya. Ini juga ada di dalam ayat-ayat yang telah mansukh, misalkan yang telah dihapus diganti dengan ayat yang setelahnya. Nah, ini juga ada di dalam Al-Qur'an. Ya, demikian pula hukum yang ada dalam kitab yang telah lalu. Ketika Al-Quran telah menetapkan berbeda dengan penetapan yang ada dalam kitab yang telah lalu, maka Al-Quran ini sebagai penghapus dari hukum yang sebelumnya. Mafhum insyaAllah. Baik. Kemudian, apa yang datang dalam kitab mereka tentang berita dari atau mereka, mengenai mereka, sikap kita bagaimana? Kata Ibnu Utsaimin, fa innana la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu, kita tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Jika ada berita ya berkaitan dengan mereka ya, maka kita tidak membenarkan, tidak pula mendustakan ya, sebagaimana yang demikian diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Apabila hadasana telah menyampaikan kepada kita, telah sampai berita tentang Bani Israel, maka kita tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Nah. Karena boleh jadi kita membenarkan, ternyata itu adalah kisah yang batil, yang salah, yang keliru. Atau kita mendustakan padahal itu benar. Sehingga kita mengatakan amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian, kepada kami dan kepada kalian, sehingga kita tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Nah, apabila ada ya dipersaksikan tentang kebenaran dalam syariat kita, maka kita pun membenarkan kisah tersebut. Ya banyak sekali ya, mungkin kisah yang pernah kita lewati di kitab ini pula, tiga orang yang terperangkap dalam gua. Nah, ya, itu dikisahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita membenarkan. Nah, mereka bertawasul dengan amalan-amalan mereka dan ini diperbolehkan. Nah, ini contoh, ya, ketika ditetapkan, dibenarkan dalam syariat kita, maka kita membenarkan kisah tersebut. Nah, kemudian ada juga kisah yang dusta dinisbatkan berita tersebut ya dari Bani Israel. Di sini disebutkan oleh Ibnu Saimin sebagian berita dari para nabi, ya, kisah dari para nabi. Di situ dikisahkan tentang Nabi Daud. Bahwasanya disebutkan di sini annahu a'jabathu imra'atu rajulin min jundi. Dia tergoda, senang sama istri prajuritnya, katanya Nabi Daud. Baik, sama istri prajuritnya katanya. Alaihi salatu wassalam. Dia sangat cinta. Lalu kemudian habah bicaranya gitu. Wa talaba min jundi ayadhhaba ilal adu. Lalu kemudian Nabi Daud ini memerintahkan prajurit tersebut, pasukan tersebut untuk pergi berperang ya, melawan musuh. Sehingga dia pun berperang agar apa? Yuktal. Kalau terbunuh, fayakhud madza imra'atahu min ba'di. Dia diambil istrinya, seperti itu. Nah, kata mereka seperti itu. Farsala jundi faba'asallahu ilahi jama'atan minal malaikah. Ya, di situ dikisahkan berselisih. Disebutkan perselisihan tersebut inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una najatan. Ya, langsung ke ayat. Sesungguhnya saudaraku ini memiliki 99 najah kambing. Ya. Walia dan aku memiliki satu kambing. Najah ini kambing betina. Faqalat filniha serah, maka serahkanlah kepadaku. Fa'azani fil khitab. Dia pun mengalahkanku dalam perdebatan. Akhirnya kambing yang satu dibawa yang punya 99 katanya. Qala, maka Daud mengatakan naam laqad dhalamaka bisu'ali najatika ilani ajik. Sungguh engkau telah berbuat zalim dengan permintaanmu ya, dengan apa kambingmu yang diserahkan kepada kambing dia. Fa inna katsiran minal khulata, ya, karena kebanyakan dari orang yang bersekutu itu mereka menggolimi sebagian yang lain. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ini sedikit ya, yang seperti itu. Wa dhanna Daud. Maka Daud pun menyangka bahasanya dia telah diuji. Telah diuji. Lalu dia meminta ampun kepada Rabbnya dan tersungkur. Meminta ampun, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan hada ini merupakan permisalan yang Allah Subhanahu wa taala misalkan terhadap Daud, Nabi Daud, di mana Nabi Daud memiliki 99 istri katanya. Lalu ya menyuruh tadi prajuritnya pergi biar melengkapi. Nah, jadi 100 istri katanya. Dan ini tentu kisah yang kadibun, wadih, ya. kisah yang jelas-jelas dusta. Ya, antum bisa melihat kisah ini ya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Naam. Rahimahullah. Ya, dalam tafsirnya tentang kisah ini. Ya, kisah dusta dari Israiliyat. Naam. Katanya seperti itu, Daud menyuruh enam prajuritnya agar dia bertempur dan mati lalu diambil. Nah. Baik. Sehingga ketika kita mendapati yang seperti ini, kita jelas mengatakan innaha kadzibun. Ini kisah yang dusta. Nah, kisah yang dusta. Di mana kisah ini la taliku bin nabi. Tidak pantas bagi seorang nabi. Nabi kok seperti itu? Nah. Wala taliku bi aqlin, bahkan seorang yang berakal pun tidak seperti itu. Nah. Terlebih dia beliau adalah seorang nabi dari nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kesimpulannya ya, kesimpulan dari pembahasan ini, anna ma jaa fi kutubihim, apa yang datang dari kitab-kitab mereka ini, tanqasimu ila qismain ra'isayn, terbagi dari menjadi dua bagian yang pokok. Yang pertama, ya, ma qassahu Allahu alaina fil Qur'an au qassahu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadza maqbulun sahih. Yang pertama, kisah-kisah yang Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an atau yang dikisahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ini maqbulun, diterima dan sahih, benar adanya. Ya. Ini bagian yang pertama. Kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, demikian pula disebutkan oleh Rasulullah, maka kita menerima dan kisah tersebut benar adanya. Yang kedua, ma naqaluhu hum, apa yang mereka nakilkan, nukilkan. Apa yang mereka nukilkan, apa yang mereka kisahkan. Jadi dari jiha arah mereka. Bukan dari Allah, bukan dari Rasul, tapi mereka yang mengisahkan. Fahada, maka yang seperti ini, la yakhlu min salasi halatin, tidak lepas dari tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, ayyashhada syar'una bikadibihi. Ya, syariat kita mempersaksikan akan kedustaan kisah tersebut. Syariat kita mempersaksikan akan dustanya, ya, cerita atau kisah tersebut. Fayajibu alaina ayyukadzibuhu. Ainam. Fayajibu alaina an nukadzibuhu wa naruddahu. Maka wajib untuk kita nukadzibahu, mendustakan dan menolaknya. Ya. Jika itu memang telah dipersaksikan akan dustanya, maka kita mendustakan dan menolaknya. Yang kedua, masyahida syar'una bisidqihi. Ya, apa yang dipersaksikan, ya, syariat kita mempersaksikan akan sidqihi, kebenarannya. Fanusaddiquhu, sehingga kita pun membenarkan. Wa naqbaluhu li syahadati syar'ina bihi. Kita menerimanya dikarenakan apa? Persaksian dari syariat kita memang ditetapkan kebenarannya, maka kita menerimanya. Yang ketiga, keadaan yang ketiga. Ya, jadi kalau yang pertama jelas-jelas didustakan, maka kita mendustakan. Yang kedua, membenarkan, maka kita benarkan. Keadaan yang ketiga, ma laisa hadza wala hadza. Tidak yang pertama, tidak pula yang kedua. Artinya apa? Tidak datang persaksian akan kebenaran, juga tidak datang persaksian akan kedustaan. Maka ketika keadaan ini, fayajibu alaina an natawaqqaf. Ketika seperti ini kita tawakuf, abstain, tidak bersikap. Iya, tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Li'annahum la yu'manun, karena mereka ini tidak aman. Ya. Tidak aman. Ya. Boleh jadi muncul dari mereka berita-berita, padahal mereka apa? al-kadzib, dusta. Nah, telah diubah oleh mereka, telah ditambahi ataupun dikurangi. Sehingga kita ya tidak membenarkan, tidak pula naam mendustakan. Ini kesimpulan dari ya pembahasan tentang beriman dengan kitab-kitab, ya. Ya, banyak sekali kisah-kisah dari Bani Israel, ya, yang mana terkadang kisahnya aneh-aneh, ya, kisahnya aneh-aneh. Baik, sekali lagi ketika datang seperti itu, kita kembalikan pada tiga kesimpulan yang disebutkan di sini. Ya, jika memang syariat kita membenarkan, maka kita benarkan. Sebaliknya, jika didustakan, maka kita mendustakan. Jika tidak datang ya keterangan dari Al-Qur'an, tidak pula dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka kita tawakuf, tidak bersikap. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.